Tahukah kamu sedalam apa rasa cintaku? Tahukah kamu mencintaimu kebutuhanku? Tawamu bahagiaku, tangismu kepedihanku. Semua tentang dirimu, ku terima apa adanya. Ku percaya hati kecil tak salah memilih. Kau adalah jawaban doa penantian. Hmm.